Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini penutup pertama dari kajian kita. Karena beliau menyatakan ya akan menutup kalam ini. Ya, wal nakhtim al kalam. Ya, beliau akan menutup kalam ini. Wal nakhtim al kalam. Nah, tepat dulu dibaca matanya di sini. Revi. Kita baca dulu matanya. Matanya matanya yang panjang. Ya. Wal nakhtim, maka marilah kita tutup al-kalam insyaallah pembahasan ini, pembicaraan tentang ini insyaallah ta'ala bimas alatin adimatin muhimmatin. Dengan sebuah persoalan permasalahan yang sangat penting sekali. Yang sangat penting sekali. Tuhamu mimma taqaddama, yang dipahami dari pembahasan sebelumnya. Walakin nufridu laha al-kalama li'idami sya'niha wa likathratil ghalati fiha. Ya, namun sengaja dikhususkan di sini pembahasan ini kita sendirikan ya. Kita sebutkan secara tersendiri karena masalah ini karena besarnya perkara ini dan karena banyaknya orang yang keliru di dalamnya. Ya, banyaknya orang yang keliru di dalamnya. Ini syubhat ini kembali pada amal. Ya. Kalau syubhat-syubhat sebelumnya kembali pada ilmu. Itu orang yang menyangka bahwasanya ahli tauhid ya pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tauhid itu cukup dengan mengakui kebenaran saja. tanpa harus meninggalkan kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan. Sehingga mereka bermudharah, berbasa-basi terhadap kaum musyrikin karena khawatir nanti akan dicekal dan seterusnya. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan hal ini. Taibarakallahu fikum. Ya. Wa naqulu, maka kita katakan. Ya, kita katakan la khilafa anna tauhida la budda ayyakuna bil qalbi wal lisan wal amal. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwasanya tauhid itu mesti ada di kalbu, di lisan dan di amal. Ya, kalbu tauhid itu harus ada pada kalbu, ada kalbu, ada lisan, ada amal. Enggak boleh kalau hanya di lisan saja, ya di amal saja itu munafik. Kalbunya enggak ada. Kalau cuma di kalbu saja tanpa ada di lisan dan amal itu seperti Fir'aun, ya. Kafir juga. Fa in ikhtalla syai'un min hadza lam yakun ar-rajul lam yakun ar-rajul musliman. Apabila tidak terpenuhi salah satunya saja, maka seorang tersebut belum dikatakan muslim. Fa in arafa tauhida wa lam ya'mal bih. Kalau dia mengenal tauhid tapi tidak mengamalkannya, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Mu'anidun. Ya, dia kafir pembangkang. Kafir auna seperti Fir'aun wa iblis wa amsalihim. Seperti Fir'aun, iblis dan yang semisalnya. Ya, maksudnya orang yang meyakini kebenaran tauhid dengan hatinya. Ya, namun dia tidak mau mengamalkan, ya. Malah menampakkan pembangkangan, maka dia seperti Fir'aun, semisal iblis. Ya. Ya, paham sini ya perinciannya. Kalau dia mentauhidkan Allah dengan lisan tapi hatinya enggak, maka dia belum bertauhid. Kalau dia mentauhidkan Allah dengan hati dan anggota badan, lisannya enggak, maka dia belum bertauhid. Nah, ini penting ya. Kalau dia mentauhidkan Allah dengan semua anggota badan tapi tidak dengan yang lainnya, maka dia pun juga ya belum bertauhid. Ini berdasarkan ijma para ulama. Mana lagi tadi? Wa hadza yaghladu fihi katsirun minan nas. Dan ya banyak orang yang keliru dalam masalah ini, dalam permasalahan seperti ini. Yaqulun, mereka menyatakan hadza haqqun wa nahnu nafhamu hadza wa nashhadu annahu al-haqqu. Ya, mereka menyatakan, ya barakallahu fikum, ini benar dan kami pun paham, kami bersyahadat, bersaksi bahwa ini adalah kebenaran. Ya, bahwasanya ini adalah kebenaran. Lakin la naqdiru an naf'alahu. Namun kita belum sanggup untuk melakukannya, merealisasikan tauhid tersebut. Ya. Wala yajuzu inda ahli baladina illa man wafaqahum. Sementara di negeri kami tidak boleh berakidah kecuali dengan yang sejalan dengan mereka. Nah. Jadi dia pura-pura syirik. Wa ghairu dzalika min al-adab, dan yang lainnya dari alasan-alasan. Ya, walam yadrik al-miskinu, padahal si miskin itu orang yang tadi pura-pura kafir bersama orang kafir, dia enggak ketahui, dia enggak ngerti. Anna ghaliba aimatil kufri, bahwa kebanyakan mayoritas para pemimpin kekufuran ya'rifuna al-haq. Mereka mengetahui kebenaran. Walam yatrukuhu. Ya, para pemimpin-pemimpin kekafiran tadi, mereka mengetahui kebenaran dan mereka tidak meninggalkan kebenaran tersebut. Kenapa? Illa li syai'in minal adab. Ya. Kenapa? Karena salah satu dari alasan-alasan tadi. Ya, alasan-alasan tadi. Ini perlu diperhatikan. Ya, Fir'aun, iblis sama-sama mengetahui kebenaran, tapi mereka malah memilih pembangkang, tidak mau mengikutinya. Ya, barakallahu fikum. Yahudi juga demikian. Ya. Allah Subhanahu wa Taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ishtarau bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka menjual, menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Wallahu dzalika min al-ayat, dan yang lainnya dari ayat-ayat Allah. Ini orang-orang Yahudi menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, padahal mereka tahu ini salah. Namun dengan demikian mereka jadi kafir. Ya, dan yang lainnya semisal firman Allah, ya'rifuna kama ya'rifuna ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka mengetahui Nabi sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Namun mereka enggak mau mengikuti Nabi. Ya. Fa in amila bitauhidi amalan zahiran wa huwa la yafhamuhu wala ya'taqiduhu biqalbihi fa huwa munafiqun. Nah, apabila seorang mengamalkan tauhid dengan amal zahir secara lahiriah, ya. Namun dia tidak memahaminya dan tidak meyakini dengan kalbunya, maka dia munafik, wa huwa syarrun minal kafiril khalis. Nah, kalau begitu dia lebih kafir, lebih buruk daripada kafir asli. ya, kafir yang murni. Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu adalah ditempatkan pada kerak neraka, tingkatan neraka yang paling bawah. Ya, mereka ditempatkan di kerak neraka yang paling bawah. Wa hadhihi mas'alatu mas'alatun kabiratun, maka perkara ini adalah perkara yang besar, tawilatun, yang panjang. Tabayyana, ya, tabayyana laka, akan jelas bagi Anda idza ta'ammalta bil alsinatin nas. Akan jelas bagi Anda jika Anda memperhatikan pada lisan ucapan orang-orang. Ya, tara man ya'riful haqqo wa yatruku al-amala bihi. Maka Anda akan melihat orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Kenapa? Li khaufi naqsi dunia. Karena kekhawatiran dunianya akan berkurang, au jahil. Atau karena akan berkurang kedudukannya, au mudaratin. Atau karena berbahasa-basi dengan orang lain. Wa tara man ya'malu bihi zahiran la batinan. Dan Anda pun akan melihat orang yang mengamalkan tauhid secara lahir tapi tidak secara batin. Ya, fa idza sa'altahu amma ya'taqidu biqalbihi, apabila Anda bertanya kepadanya tentang apa yang dia yakini di kalbunya, fa idza huwa la ya'rifu. Ya, maka dia pun ternyata tidak mengetahui apa-apa terkait hal ini. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita baca aja syarahnya di sini. Langsung aja. Sama Refi baca Refi. ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة بمسألة عظيمة مهمة يجب تفهمها وتعقلها، لأنه إذا فهمها الإنسان فإنه يدرك أخطاء الناس في العقيدة. وهذه المسألة هي أن التوحيد يكون بالقول والعمل والاعتقاد، لابد من هذه الأمور الثلاثة. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة صار الإنسان موحدا مؤمنا بالله ورسوله، وإذا اختل واحد منها لم يكن مؤمنا ولا موحدا. وهم في هذا أصناف: الصنف الأول من من يعتقد التوحيد بقلبه ويعرف أنه لا إله إلا الله وأن عبادة ما سواه باطلة، ولكنه لا يعمل به بجوارحه ولا يقر به بلسانه لطمع دنيوي، فهذا كافر مثل فرعون. فإن فرعون كان معترفا بالتوحيد في قلبه وأن ما جاء به موسى هو الحق، ولكنه ترك العمل به وتظاهر بخلافه وجحده تكبرا وعنادا، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بارك الله فيكم. Ya, khatam Syekh rahimahullah ta'ala hadhihi risalah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menutup risalah ini, risalah kasbu syubhat ini, bimas'alatin 'azimatin, dengan permasalahan yang besar. Ya, dengan permasalahan yang besar sekali. Di sini muhimmatin, dan permasalahan yang penting, yajib tafahumuha wa ta'aqquluha, yang wajib dipahami, yang wajib dipikirkan oleh semua kita ini, para pembelajar, apalagi para da'inya. Di annahu idza fahimaha al-insanu, karena apabila seseorang memahami hal ini, fa innahu yudriku akhta'an nasi fil aqidati, maka dia akan memahami, mengetahui kekeliruan masyarakat, kekeliruan orang-orang dalam akidah. Wa hadhihi mas'alatu wa hiya, yaitu masalah ini adalah anna tauhid yakunu bil qawli wal amali wal i'tiqadi. Yang namanya tauhid itu dengan ucapan, dengan amalan, dan dengan keyakinan. Makanya para ulama menyatakan al iman qaulun wa amalun. Ya, ucapan dan keyakinan. Ucapan di sini ucapan lisan dan ucapan qalbu. Amalan jawarih dan amalan qalbu. La budda min hadhihi al-umuri ats-tsalasati. Ya, maka mesti terpenuhi tiga unsur ini dalam bertauhid: lisan, amal, Ya, lisan, amal dan keyakinan. Lisan, amal dan keyakinan. Mesti meyakini, mesti diucapkan dan mesti diamalkan konsekuensinya. Fa idza ijtama'at hadhihi al-umur as-salasatu. Nah, kalau tiga komponen ini tersusun pada seseorang, dia meyakini, dia mengamalkan, dia mengucapkan, saral insanu muwahhidan mu'minan billahi wa rasulih. Maka jadilah seorang tadi orang yang bertauhid, yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Wa idza ihtalla wahidun minha, namun apabila tidak terpenuhi satu saja dari tiga komponen tadi, dia hanya meyakini, dia hanya mengucapkan, tidak mengamalkan, maka dia bukan mukmin. Lam yakun mu'minan muwahhidan, maka dia bukan orang yang beriman, bukan orang yang bertauhid. Wa hum fi hadha asnafun, dan mereka terkait permasalahan ini, dalam permasalahan ini ada beberapa kelompok. As-sinful awwalu, ya, golongan yang pertama, man ya'taqidu tauhida biqalbihi wa ya'rifu annahu la ilaha illallah wa anna ibadata ma siwahu batilatun lakinnahu la ya'malu bihi bi jawarihi wa la yuqiru bihi bi lisanihi li tam'id dunyawi. Yang pertama yaitu orang yang meyakini tauhid dengan kalbunya, dia mengetahui bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, dan dia juga meyakini bahwasanya ibadah kepada selain Allah adalah batil. Namun dia tidak mengamalkannya dengan anggota badannya. Dia tidak menetapkan pula dengan lisannya. Dia pura-pura aja. Ada orang nyembah selain Allah, dia ikut-ikutan biar disangka toleran. Ada orang Natalan, dia ikut misah-misahan biar dianggap, ah ini orang yang toleran. Ya, kenapa demikian? Litom'i duniawi. Karena ketamakan dia terhadap dunia, apakah pada harta, jabatan, popularitas dan seterusnya. Fahada kafirun, maka orang seperti ini kafir. Mislu fir'auna, semisal kafirnya fir'aun. Fa inna fir'auna, maka sesungguhnya fir'aun kana mu'tariban bitauhid fi qalbihi. Fir'aun itu mengakui tauhid di kalbunya. Wa anna ma ja'a bihi Musa huwal haqq, fir'aun itu juga mengakui bahwa apa yang dibawa oleh Musa itu adalah kebenaran. Lakinnahu tarakal amala bih, namun Fir'aun meninggalkan untuk mengamalkan itu semua. Watadahara bihilafi, ma Fir'aun malah menampakkan, ya, berpura-pura di sini menampakkan menyelisihi Musa dan apa yang dibawa oleh Musa. Wajahadahu takabbura, dia seolah-olah menentang Musa. Kenapa? Karena sombong, wa inada, ya, karena membangkang sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Wajahadu biha, mereka mengingkari kerasulan itu semua. Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Padahal kalbu mereka, jiwa-jiwa mereka meyakininya. Ya. Kenapa mereka menentangnya? Karena kedzaliman, karena permusuhan. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Lihatlah bagaimana kesudahan bagi para perusak tersebut. Ya, ini sampai sini. Harga baca harga. وقال موسى عليه السلام عليه السلام فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر لقد علمت أي عرفت بقومك ما أنزل هذه الآيات التي جاءتك بها إلا رب السماوات والأرض بصائر التي جئتك بها إلا رب السماوات والأرض بصائر للناس فهذا دليل ala anna fir'auna kana mustaybihan bi qawlihi sidqa ma ja'a bihi Musa alaihi salam wa saddaqa saddaqa atau kana mustaykinan bi qalbihi sidqa, boleh juga, atau yang ini saddaqa aja, saddaq. Kalau sidqa maf'ul dari mustaykinan itu jawab ya, ini kan saddaq. Fahari kufari Quraisy, aladina kaum alamu bihim, pada nama inna mulayah layan tuhka bagi yahulun, fainna mulayah baziwuna ka alatina alimina di ayat ilahi yahatul, dalam di ayat itu ada anna kufara Quraisy, yusabikuna bi rasuli, bi rasuli bi kubuhin, walakin yahatul adalika bidawahirihim wa asinatihim wa kama qala Allah subhanahu wa ta'ala lil yahudi alladhina atainahum alkitaba yahlifuna kama yahlifuna abna'ahum ya'rifuna hadha bi haruna bi al-kitmani wa juhudi ma la yakunihim bi qulubihim bi anna Muhammadan Rasulullah wa anna ja'a bi haqqi min indillahi azza wa jalla walakin mana'ahum al-kibru wa fasadu min at-tibahi wa tiqaduhum wa tiqadihim bi al-qulubi la yanfa'uhum fahum kufarun muqaddimuna fi an-nar Musa berkata kepada Fir'aun, Laqad alimta ma anzala ha'ulai ila rabbus samawati wal ardhi basaira. Dan sungguh engkau telah mengetahui, ya, apa yang Allah turunkan kepada mereka melainkan mengenai siapa yang menurunkan kepada mereka melainkan adalah Allah rabbus samawati wal ardhi, yang menurunkan basair, ya, basirah. Laqad alimta mananya Pak Wahyu Fir'aun, engkau telah mengetahui, ay arabta, engkau sudah paham, bertahu di kalbika dengan hatimu, ma'anzala hadhil ayati, ya, mengenai siapa yang menurunkan ayat-ayat ini, allati jituka, yang saya bawa kepada engkau wahyu Fir'aun, biha, dengan risalah ini, ila rabbus samawati wal ardi basairah linnas, melainkan yang menurunkannya adalah Rabb langit dan bumi, yang membawa keterangan bagi manusia. Ya. Fahada dalilun, maka ini adalah dalil ala anna Fir'auna kana mustaikinan biqalbi. Bahwasanya Fir'aun meyakini dengan kalbunya. Saddaqa ma ja'a bihi Musa alaihi salam. Dia membenarkan apa yang dibawa oleh Musa alaihi salam. Inna ma jahada dzalika. Namun Fir'aun mengingkari itu semua, menentang, wa tadhahara bi jahlihi, dan menampakkan pengingkarannya kahari kufar Quraisy. Sebagaimana keadaan orang-orang kafir Quraisy, alladzina qala Allahu fihim, ya Allah berfirman tentang mereka, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzina yaqulun, sungguh kami mengetahui wahai Nabi, apa yang mereka ucapkan benar-benar membuat engkau bersedih, fa innahum la yukadzibunak, sesungguhnya mereka musyrikin Quraisy tidaklah mendustakan engkau. Musyrikin Quraisy paham Nabi, kedudukan Nabi, kejujuran Nabi, mereka mengerti Nabi, Nabi jujur. Lakinna dhalimina bi ayatillahi yajhadu. Namun orang-orang zalim itulah mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Ya, mereka mengingkari ayat Allah yang memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Ini semisal dialami oleh Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Ya, yang membenarkan Al-Qur'an, namun karena enggak enak akhirnya mengatakan, "Oh, ini ucapan makhluk." Wa qala inna hadza illa qaulul bashar, kata dia. Ya. Ini tidaklah ini kecuali cuma ucapan manusia. Na'udzubillah. Ya, mana lagi tadi? Lallatil ayatu ala anna kufara Quraisy, ayat ini menunjukkan bahwasanya kufar Quraisy yusaddiquna bi rasul. Mereka membenarkan Rasulullah SAW. Bi qulubihim di qalbi mereka. Lakin yajhaduna dzalika bi dawahirihim. Namun mereka menentang Nabi, mengingkari Nabi, ya, dengan lahir, secara lahir dari mereka, secara yang lahiriah aja. Wa alsinatihim, secara lisan itu. Sebagaimana Allah Taala berfirman juga tentang Yahudi, alladzina atainahumul kitaba, yaitu orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab Taurat, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka telah mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal diri-diri mereka sendiri. Ya'rifuna hadza biqulubihim, mereka mengetahui ini dengan kalbu mereka. Wa yatadhaharuna bil kitman, namun mereka malah menampakkan dengan menyembunyikan kebenaran. wal juhuri menantang ma tayaqunihim padahal mereka yang meyakini fi qulubihim di qalbu mereka bi anna Muhammadan Rasulullah bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah wa annahu ja'a bil haqq dan mereka meyakini bahwasanya yang dibawa oleh Nabi adalah kebenaran min indillah dari sisi Allah azza wajalla lakin mana'ahum al-kibru wal hasadu min ittiba'ihi namun yang membawa mereka demikian adalah kesombongan karena hasad dengki ya, dari mengikuti Nabi sallallahu wa i'tiqaduhum bi qulubihim nah keyakinan mereka dengan kalbu mereka Nabi sallallahu adalah benar dan kaum enggak memberikan manfaat kepada mereka kama kufarun mukhalladun fi an-nar sebagaimana orang kafir yang mereka dikekalkan di neraka wa katsirun min ubadil qubur al-yawma kebanyakan dari para penyembah kuburan hari ini ala hada mereka seperti hal ini yaqulun mereka menyatakan na'rifu anna alladhi taquluna huwa at-tauhid kami pun tahu apa yang Anda ucapkan. Kalian melarang kami untuk beribadah kepada kuburan itu adalah tauhid, benar. Lakin manak diru anu khalifah ala baladina. Namun kita enggak sanggup untuk menyelisihi orang-orang di kampung kami. Di anna ahla baladina kata orang-orang kampung kami indahu adrihatun mereka memiliki pusara kuburan keramat. Ya. Istighosatun bil amwat mereka beristighosah kepada orang-orang yang mati. Wala naqdiru anu khalifah li ajri an nahisha ma'am. Kita enggak sanggup menyelisihi mereka karena kita hidup bersama mereka. Ya wala naqdiru ala mujabah hati annas. Kita pun enggak sanggup untuk menghadapi orang-orang fahum yuwafiquna al-kuffar. Maka akhirnya mereka menyetujui orang-orang kafir dan musyrikin ala apa ini. Dan orang-orang musyrik ya di atas akidah mereka. Ya imma ayyafalu mithla fi'lihim apakah mereka melakukan seperti perbuatan mereka? Wahum ya'taqiduna butlan dzalik walaupun mereka meyakini batilnya hal tersebut. Wa imma ayunkiru 'alaihim atau bisa jadi mereka mengingkarinya. Wala yubayyinul haqqo. Namun dia mereka tidak menjelaskan kebenaran. Baru bami yudafi'una 'anhu. Bahkan terkadang dia membela mereka, membela musyrikin kafir ini. Wa hadha huwa waqi'uhum al'an. Ini yang terjadi realitanya saat ini. Lihat para pejabat ya, yang mereka demi jabatan padahal mereka tahu ini ikut misa di gereja itu batil. Ikut merayakan Natal di gereja itu batil. Para pejabat ini enggak enakan. Demi jabatan, demi suara dan yang lainnya, akhirnya dia datang ke gereja. Ikut perayaan Natal bersama. La ilaha illallah. Hah? Ini nyata ini. Ya enggak? Sudah jam berapa ini? Masuk zuhur belum? Belum. Hah? 5 menit lagi. Nah, masih bisa satu baca di sini, ya baca di sini. Siapa? Ihsan baca Ihsan. Wa liman da'ahu ila al-haqqi hadha ar-rajulu khawariji wa hadha ar-rajulu ja'a bi madhhabi. Handphone siapa bunyi itu? Nah, atin pelanin terus. Bimad habit khamisin. Bimad habit khamisin. Bahunya tajibuna anna maja'a bihi huwa maja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa muqtada al-kitab wa sunnah. Al-kitab wa sunnah. Bukuna pun ilai. Al-kitab wa sunnah. Ya'ribuna ala wa innama hamalahu al-hasadu awil kibru awil tamahu fi umur dunia di annahu yadununa annahu idha wadrafu ala hadha al-haqqa wa qamiruhu sayahsuruna sayuhassiruna ru'asatihim ri'asatahum malahun wa yukhsiruna janahum indan nasi wa syaitu sami man wafaqa fi zahiri wa nataqa bi tauhidi wa qala hadha huwa sahihu wa hadha huwa al-haqqu wa salla wa soma wa soma muslimina lakin fi qalbihi la ya'taqidu hadha wa ya'taqidu anna hadha khurafatin wa khurafatun anna hadha khurafatun wa annahu taqalibu bil baliyatun. Taqalibu baliyatun. Bahwa lam ya'mal bihi wa lam yatakallam bihi imana wa innama amila bihi wa taqallama bihi nifaqan kahalatil munafikina alladina hum fiddar fil asfali minan nari di annahum yakuluna bi alsinatihi ma laysa fi qulubihim idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lam innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina la kadhibun ittakhudhu aymanahum junna dan nasu ma tawhidi Bagaimana tulisan bacanya? Yaquluna liman da'ahum ilal haqqi. Maka mereka berkata kepada orang-orang yang mengajak mereka kepada kebenaran. Ya. Hadar rajul al-kharij. Oh, ini kamu khawarij ini. Orang itu khawarij. Ketika dia diajak. Ayo, jangan beribadah kepada selain Allah. Jangan memberikan sesaji kepada jiran kidul. Itu adalah kekuburan. Langsung bilang, oh itu khawarij itu. Khawarij. Ini enggak paham. Padahal khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Menghalalkan darah kaum muslimin. Kalau mengkafirkan musyrikin, ya muwahhid. Hadar rajul ja'a bi madzhabin khamisin. Oh, ini orang ini bawa nih. Dia datang dengan membawa madzhab yang kelima. Madzhab Wahabi. Um yataqiluna anna madzhab bihi wa madzhab bihi rusul. Padahal mereka meyakini apa yang dibawa oleh orang tersebut yang memberikan peringatan tersebut yang dia tuduh Wahabi, itulah yang dibawa oleh rasul. Membawa akidah yang pertama. Ya, wahwa muqtadul kitab wa sunnah. Inilah konsekuensi dari Quran dan sunnah. Ya'rifuna hadza. Mereka mengetahui ini. Wa inna ma amalahum al-hasad wal kibr. Namun yang membawa mereka kepada penentangan tersebut adalah hasad, kesombongan dan tamak pada urusan dunia. Di anhum yadunnun karena mereka menyangka bahwasanya apabila mereka menyetujui ala hadzal haqqi waqabiluhu, mereka menyetujui kebenaran ini dan mereka menerimanya, mereka bertauhid saja, mengingkari kekufuran, mereka mengingkari kekafiran, berlepas diri dari kekufuran, kalau mereka menerima hal ini sayukhassiruna ri'asatahum, nah ini akan mengurangi kedudukan mereka, mengurangi harta mereka, mengurangi posisi mereka indan nas di hadapan manusia. Lihat para pejabat kalau mereka di Natalan mengatakan kami kaum muslimin tidak mengucapkan selamat Natal. Karena di balik ucapan selamat Natal terkandung unsur pengucapan selamat atas lahirnya anak Tuhan. Dan adanya pengakuan eksistensi Tuhan selain Allah. Sedangkan kami meyakini tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wah, wow, kalau ada pejabat kayak gini gimana kira-kira? Pecat, di demo, dimakzulkan. Iya enggak? Kayak begitu. Ada enggak pejabat kayak gitu? Enggak ada. Mau pejabat yang paling ringan mudaratnya sekalipun kita anggap yang kita pilih itu pasti seperti itu. Allah musta'an. Ya. Atau kalau tidak pasti mayoritas seperti itu. Ya. Mudah-mudahan Allah hadirkan pejabat yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Ya. Wasin Fusari. Wasinfu asani, golongan yang kedua manwafaqa fi dhahiri wa nataqa bi tauhid, yaitu yang mereka menyetujui tauhid secara zahir, secara lahiriah, mengucapkan kalimat tauhid. Maqala hadza huwa sahih, dan dia berkata inilah yang benar, tauhid ini yang benar. Hadza huwa al-haq, ini yang benar. Dia salat, dia puasa, wasara ma'a muslimin, dia pun bersama kaum muslimin. Lakin fi qalbihi la ya'taqidu hadza, namun di kalbunya dia tidak meyakini hal ini. Wa ya'taqidu anna hadha khurafatun, bahkan dia meyakini ini semua mentauhidkan Allah adalah bentuk khurafat. Wa annahu taqalidu baliyatun, ini adalah bentuk taklid yang usang. Fa huwa la ya'malu bihi wa lam yatakallam bihi imanan, dia tidaklah mengamalkan maupun mengucapkannya dengan keimanan. Wa inna ma amila bihi wa takallama bihi nifaqan, namun dia mengamalkan tauhid, mengucapkan tauhid karena kemunafikan. Sebagaimana keadaan kaum munafikin yang mereka berada di kerak neraka yang paling bawah. Ya nahum yaqulun bil sinatihim, karena mereka hanya mengucapkan dengan lisan mereka. Ma laisa fi qulubihim, yang tidak ada pada lisan kalbu mereka. Idza ja'aka munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah, jika kaum munafik datang kepada kaum nabi, mereka berkata, wahai nabi, kami bersaksi kau adalah rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah, Allah pun mengetahui kau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina la kadzibun, dan Allah mempersaksikan bahwasanya munafik mereka berdusta di atas persaksian mereka. Ittakhadhu aymanahum junnah, mereka hanya menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng saja. Cukup ya. Nanti kita lanjutkan. Nanti sore aja kita ya. Jadi sore ini spesial katanya kasyfus syubhat. Ya. Jadi sore nanti jam 5 lah. Jam berapa nih kalau jam 5? Ya, subhanallah. Nanti segala ini. Lantas, tak berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.